Yang Uti pun paringi sinom nyamat. Iya, monggo. Terima kasih hateng genduk Lia sampun ngaturaken sinom nyamat. Iya, Mak. Haah. Duh, apa? Nggon gegojekan mengko disambung kon gara-gara ya nggir margo iki lakone sedo lakune sedo. Ngono ya ya. Kanggo mungkasi awake dhewe iki aku nyuwun diparingi mijil cengkok duplak sepadha wae nggih. Mijil cengkok duplak sapa sing kepareng nyekar Ibu Rosyati nggih. Oh iya. Monggo Mbak Rosyati penonton mijil cengkok duplak sepadha kemawon. Duh. Sinden kok pikirane nang omah. Iya. Sajake bar maca SMS iki terus. Ngapa? Pikirane terus kuwur. Mbok aja kuwur to Yangti. Ya, di telepon mungsa mung nampa tok. Wayah. Apa? Iki. Ya benar. Wis kangen karo kendangane adiku lanang Mas Wito. Mula iki engko sakwise ngasta kendang bayu maju tak suwun Dek Wito ngasta gentir genti. Oh iya. Ben ora lali, Mak. Setuju para presiden? Larak ngaten. Monggo. Gantane kang sekar gadung tuwin kembang kembang menor kang semua rom winer lan nyata nyata katiku sumo mangambar ambar waraku kusing dupaku melon kalon awur mego lir membo batoro tan samar pamoring soksmo sinoksmo ya winah ya ing sepi sinimpen tolenging kalbu pambukaning wa rana saking liyep layap ing luyu pindha pesating supena sumusuping rasa sati lah ing kono to wau norek yomyo sing prabu bala dewa ngawis sangya para prajurit pekamber amlap paryayah roping jolniti bahni palwoko siking kuno tehono lino Thank you. kanjeng bedalku muro saking mandura negeri kuning kang balakoswa obro busananiro ong ler surya wataliro saking joloni diarso madangi jagat do mungup-mungup aneng sapuca ing ukir ong Prakuto wonten timbalane ngadawu sinuwun bareng ingsun miyos ana ing pagelaran wis ana wanara kang adep sesedokan ingsun pirsani nadyan wanarane kok ketok genep temen tata kramane Prakuto wah kaluhuran dawuh paduka inggih sinuwun nadyan ketingalipun rewanda namung kok wah mboten tilar ing reh kasusilan sinuwun nuninggih sinuwun amit pasang Kalimantan tinebih no ing siku denda cinaketno ing tirta waksama keparenga ngabdi badhe nderek tepang Hanggladi Wanuh ya wah bisa tata janma tur ukarane kok runtut ya kisanak tepungno ya ingsun iki Narendra Mandura jejulukku Prabu Baladewa wah ya Diwanuh ke wayaku ki ala tanpa rupa aku pepatih Mandura kene jenengku Pragupta kisanak aku uga manuhake jenengku Prabowo kisanak nun inggih matur nuwun sinuwun gentos kula ngaturake nami kula kula menika wanara ingkang kliyang kabur kanginan nami kula pun Anoman inggih pun Senggana sinuwun wah wanara kang tanpa papan jenengmu Anoman utawa Senggana kula nuwun inggih gosek kisanak lah kok nganti ora duwe papan kuwi apa kebon binatang ngono kuwi ora ning kandhang kok wis tekan kene oh cengengesan Prakuto iki nuwun inggih Raden sekedhik kula ngaturaken sejarah kula ya sejarahmu kepiye Anoman kula menika yoganipun suwargi Bu Anjani dene tiyang sepuh kula kakung inggih pukulun Bathara Guru. Wah ora ngono kowe kok kumewat ha anak pukulun Bathara Guru kuwi apa ora kebablas numukmu ha Anoman kula menika mboten numuk kok Raden kula namung ngaturaken witing kula pesalugunipun Raden Patih mekaten sejarahipun nalika pukulun Bathara Guru ngangleng bawana kanthi nitih Lembu Antini pirsa wonten wanita tapa wuda sinjang rikma ingkang katelah tapa Nyantaka mapan wonten ing Telaga Madirda Sanghyang Manikmaya mboten kiyat ngampah raos kasmaranipun mila punangkama lajeng medal saking hanggo tumetesing kama kala wau dumawah wonten ing Ron Sinomasem Ron Sinomasem gogrok kumeliang dawah wonten medyaning telaga lajeng kasrap dening Ibu Anjani satemah Kanjeng Ibu Ngerbini lek ing punang jabang bayi nglairaken kula menika dados awon-awon kula menika rekanipun turasing dewa Raden iya jagat dewa Bathara wah layak to layak tak sawang ing atase rewanda kok sorote manter nyodo lanang Prakuta kula wonten dawuh krungu to mireng lo wah jebul Anoman menika turasing dewa dewa wae dudu dewa cilik ning dewa tetungguling para dewa Prakuta wah la nggih to ing atase wis mudeng yen anak Bathara Guru kok ya ora gelem nyangkayangan njaluk fasilitas apa kono lah kok malah kerambrangan iki kepiye nuwun sewu Raden Patih sampun dados watak kula Raden kula mboten badhe aji mumpung dumeh putra dewa kula purun nempi bebingah uger sampun kita nyala labuan kula langkung rumiyin Raden Patih. Wah, luhur, luhur banget bebudayan mu Anoman. Matur nuwun sinuwun. Anoman, wonten timbalan kenging dawuh. Banjur ana wigati apa? Dene sira temeka ing Mandura jumujuk ing pagelaran iki, Anoman. Nuwun inggih. Waleh-waleh menapa sinuwun? Estunipun sowan kula menika namung kepengin badhe suwita wonten ngarsanipun Raden Narayana. Mengko dhisik. Apa sebabe kok kowe bakal suwita marang kadhangku Narayana? Atur wuning wasinipun. Sampun dados prasetya kula. Kula purun gesang wonten Madyapada wonten gesang kula menika tansah sesandingan kalian titisipun Bathara Wisnu. Rikala alam Ramana Yana kula suwita narindring Pancawati jejuluk Prabu Rama Wijaya sabab sinun Prabu Rama menika titis Bathara Wisnu. Saksedanipun sinun Prabu Rama miturut dawuhipun guru kula Pukulun Bathara Bayu bilih Bathara Wisnu sak menika manitis dumateng Raden Narayana. Mekaten menggah larah-larahipun sabab menapa kula badhe suwita dhateng Raden Narayana sinun. Wah, pancen iki wanara hebat tenan Praguta. Kok teteh tur wijang temen oleh matur Praguta. Wah, lah nggih to. Wah. Wangune Anoman ki wis panati karo sing jeneng Wisnu. Lah karep katon karo Raden Patih. Uruhan ana Anoman. Wektu iki kadhangku tarunga Narayana lagi lunga saka praja. Mung lungane ora nganggo pamit. Waktu iki pukulan Narada lagi ngupaya Narayana nganti sak ketemune. Wandene jeneng ingsun Sawadyabala bakal makili Narayana nggone didadekke jagoning dewa. Nundung mungsuh saka Praja Ndarata. Kawestri Anoman. Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang. Lirlino tanpa kanin ing sinuwun Anoman kepiye ambek bilih wonten keparang paduka kula badhe nderek paduka ingkang sinuwun mandura kemawon. Anoman wonten dawuh yen kelakon dadi bandayuda apa kowe ya melu perang. Anoman inggih sinuwun badhe kula cobi. Kula menika taksih saged perang menapa mboten menika. Nuwun sewu unjuk wuninga sinuwun. Awon-awon kula menika rumiyin rekanipun mantan Gembong Senopati Suwelagiri. Abdinipun sinuwun Prabu Rama Wijaya sinuwun. Ya. Yen to mengkono tak lilani sira bakal melu magut ana ing rananggana. Nokon ngistake dawuh. Eh, Temenggung Durwajaya nuwun wonten dawuh sinuwun. Mara gage kowe metu njaba undang wadya kaya padatan. Nokon ngistake dawuh sinuwun. Mundur sang Drawajaya undanging para wadya pala semya sawega umyung swaraning bendheperi kubar gurnangka lawan pok sur tambur miwang suling papan den dalu tak pande romiwah kakondo mawarano warano pindha cala tiyan ung ung hasrika urayan krek krek swaraning kuda weneh ngrik magala anyelo gambira ana bigar milar ung ung kusuma tali dahat mulak cancut cincin ong ong pangrahing turangga Ustan kasamaran kabeh no ka purbo mong cir mong mong cir ung ung cir opah kang wadya mandura saking panangkilan agolong kegolongan bubar kang samiwoning ali ing kepareng matur dumateng paduka sinuwun para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidhalaken swanci-wanci mboten badhe tundha bimo sinuwun ya. Syukur bagi sekedhi jumurung malah sira dadi pamban tak ing laku parang madal pasilan sinuwun. Kumrekang bala lumaris saking kang para wadya tina nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri tinulu pindha panjraing puspita wata kaya mangkana sigra bebudhalan sangya satriya bangsa nyata aprasetya pangketir satriya bangsa nyata Oh, Ah, shit. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru watoto tanjaru miwang bendeng ungkung risang drawajaya kang mi cucuing prawadya bala ing taga kula wonten timbalaning ngadhawuh bilung manten dawuh mulane kaya adoh tak awe carak tak arah ketage manut petung wis ana pirang dina suwe oleh padha mesanggrah ana suku ning gunung jamur dipo iki kok saking petang kula kirang mboten kathah langkung nggih namung sawetawis. Udakara sampun wonten Madya Candra ing Kalonggan menika Raden. Madya Candra ki piye to kang karepe? Madya kuwi tengah candra ki sasi, dadi oleh mesanggrah Raden Pati ki wis ning setengah sasi. Oh, candra ki sasi. Iya. Dadi candra ki dudu taun ya, Kang? Yen taun ki warsa. Jadi warsa ki udan. Udan ki warsa. Jare warsa ki gelem. Gelem ki kersa nyuk. Mulek wae. Wis antuk setengah sasi nanging kena ngapa dene para dewa ora enggal paring kerampungan oleh lan orane panguwasa. Jenggring saloka dipundhut dening Sinun Prabu Yudwa Kala Kresna. Nuwun sewu Raden Patih. Iya, piye, Gob? Gusti kula ingkang sinuwun kok sangat-sangat anggenipun badhe ngrebat panguwas kayangan Jenggring Saloka niku badhe kagem menapa, Den? Menapa kirang jembar ladan Dwaraka? Menapa kirang agung kraton Dwaraka? Ambok menawi kepareng matur usul, ambok inggih sampun to lurahe. Sinuwun katuran narimah ing pandum kemawon sampun ngantos nuruti hardaning nafsu mangke mindhak kesluru. Negari Dwaraka niku mawon dipun upakara ingkang saestu mangke anggen boten kawon kalian kaendhaning kayangan Suralaya, Den. Nggih, lurahe. Cawe para tiyang wicaksana sanjang urip niku ampun mung nyukupi butuhing ngarep. Ning wong urip niku nyukup ana butuhing urip. Yen wong urip mung nyukupi butuhing karep niku jagat mesti arep diemperi. Wong sugih kurang sugih, wis ana kurang ana. Mula kala mengsane tumindake sok terus ngawur, barang haram barang dibadhok barang ngoten niku. Inggih, leres ature. Barang haram barang dibadhok barang ngoten niku. Inggih, leres ature weduse mbilung niki. Yen pun kebondo kalih kebutuhan ing karep wae ampun mboten eling kalih sing jeneng kautaman. Kaprawiran ngoten iku barang ora digagas, sing penting klimis lambene mblendhok wetenge. Niku ngoten jenenge mung mentingke kebutuhan sesaat. Hawane niku mung kemrungsung mawon, uripe mboten tenang. Ana yen urip niku nyukupi butuhing urip, entene memuji syukur wonten kersane sing ngecet Lombok. Entuk pira-pira sarwa disyukuri. Togok wonten dawuh uruhanono ing tata gelar sinuwun kuwi bakal ngrebut panguwasa kayuwangan ning sejatine iki mung kanggo pancatan. Pancatan pripun? Ngerti yo sejatine sinuwun kuwi bakal males hukum nglebur cintang males pati sedaning sawargi Rama Prabu Kunjana Kresna. Nalika semana Rama Prabu sing mateni dewa saka Untara Segara yaiku Bathara Wisnu. Lah engkong mejahe niku Wisnu kok malese dateng Bathara Guru niku pripun? Anapa pun leres. Lah iya lah wong sing ngancani turu ki penitine gamelan kok sing tanggung jawab yagane. Ayo enting no Joko kuwi. Wong edan malah mrana-mrana arep wisuh. Arepas tangan. Sinuwun tarbiwe tungkuk. Adat lupya sing wis uger kayangan kuwi geger Bathara Guru mesti perintah marang Wisnu. Supaya nyirep sabab dhek kuwi jagoning dewa. Niku jenenge njagakke ndoke si Blara. Nggih menawi dawuh kali Wisnu lah menawi mboten dos pundi. Upamane ora dawuh marang Wisnu malah sangsaya kurup. Sabab nadyan ora bisa mateni anake malah bisa mateni bapakne. Oh, lha ngimpun. Arep pancen kula iman mboten saged ampun monggo. Ayo dherekke. Nek di iman ora iso ya jorokke. Iya, ayo. Lenglenging driya mangu mangu. Mangun kung kanduan urimang. Lerlena tanpa kanin. Ong. Tumenggung sing nebah ana apa? Hatur weninga Gusti Patih. Menika wonten ing pabaratan sampun wonten Senopati. miturut palartosipun menika jagoning dewa ingkang badhe ngunduraken paduka Raden Patih Dalah Prawadya Bala. Bosen urip para Jawata ya. Ora sandadak. Okean bebangal kirapno wadya saka ing Ndaraka Kawistri. Ngadepi jagoning dewa temenggung istaken dawuh. Mangka kanggro suru sumber Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit Gong Maguru Kongso tetek kaya putul wara panjriting turangga Estri Nyuweng Dwaja kang kekitir perkata ingkang Dwaja Dwaja lelayu sepi waduh waduh kandek barisan saka Indwara kok kawestri kepapak menungso ngagelah ana tengah dalan ngaku kowe sapa iki temenggung Drawajaya bari takon kowe sapa ya wadya saka Indwara kok kawestri temenggung sing ana baharanku temenggung sing ana bahya apa kowe sing dadi sarayaning dewa dasar Paranyata kowe kena bakal njaluk panguwasa Kayuwangan Jenggring Saloka watur wis bisa nglangkai bangkine Temenggung Drawajaya. Wah, sugih kendel bondowani menungso iki. Majware nek njaluk gumlundung sirahmu. Ayo. Tempiling sirah ora sigar merapat jotak kondus. Wah, tinjung kerat kowe. Jagamu le nyoh wedan ha ho hot we wa we ai aro ya Ya. Hei. Sajian. Ho! Ah! Wah! Ho! Hush! What? What? Oh. Oh. What? Hot!